ada embun jatuh setinggi di ujung hati dunia. Padahal dia berkaca membayangkan kekasih bersandar pundak di sisinya. Ranting jatuh air memecah di dalam lingkaran air melalui sendiri. Pada embun ia bertanya, pada ranting ia bertanya, ranting jatuh air memecah di dalam lingkaran air lelaki sendiri. Pada embun ia bertanya, pada ranting ia I'm the one.